Hei Rezeki, aku kejar kamu, jangan. Kamu kejar aku, jangan. Mari balapan saja, lambat-lambatan, sampai ujung garis yang ditentukan oleh hikmat kebijaksanaan Yunani.